sayang Parbita. Hati mulai berasa rindu jadi air mata. Sayang beta su sing bisa jauhlah. Mungkinkah ini rasa yang bicara, ataukah ini yang orang bilang cinta? Jujur beta sing bisa bersembunyi semua rasa ini. Yang beta minta cuma satu nona, jaga tu hati cuma par beta jua. Beta su paling rindu sing amati, sing mau thank you.